بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian syarah al-usul الثلاثة karya Syekh Al-Fauzan حفظه الله تعالى di mana kita telah sampai pada pembahasan al-wala' wal-bara' di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai penulis dari matan al-usul الثلاثة beliau rahimahullah menuliskan al-thalithah anna man ata'a ar-rasul wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulah walau kan aqraba qarib. Ya, poin yang ketiga yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah adalah bahwa barang siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bagi dia untuk berwala kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam walau kana aqraba qarib, walaupun orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sedekat-dekat, ya, kerabat bagi dia. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala la yajuzu liman fa'ala dhalik muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Tidak boleh bagi, ya, orang yang melakukan hal tersebut, yaitu menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi dia untuk berwala. Nanti kita akan disebutkan, akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan radhiyallahu apa yang dimaksud, apa yang dimaksudkan dengan kata wala. Tidak boleh bagi dia, orang yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh baginya untuk berwala kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah, ya, orang yang dekat secara kerabat. Bahkan walaupun dia adalah orang yang paling dekat secara kerabat, maka tidak boleh bagi dia untuk berwala kepadanya. Hadhihi mas'alatul wala wal bara' wa hiya tabi'ah lit-tauhid. Ini masalah wala wal bara' yang ini sangat penting, ya, ini termasuk masalah yang termasuk tabi'ah, termasuk cabang, termasuk perkara yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian dari kitab syarah al-usulul thalathah karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada pembahasan al-wala' wal-bara'. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-thalithah anna man ata'a ar-rasul wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qarib. Ya. Poin yang ketiga yang wajib untuk dipelajari dan diketahui dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah adalah barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bagi dia untuk berwala kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut adalah sedekat-dekatnya kerabat. Qala Syekh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala la yajuzu liman fa'ala dhalik. Tidak boleh bagi orang yang melakukan hal tersebut, yakni menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia muwalatu man haddallaha wa rasulah, tidak boleh bagi dia untuk berwala kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya walau kana aqraba qarib, walaupun dia adalah sedekat-dekatnya kerabat baginya. Hadhihi mas'alatul wala' wal bara' wa hiya tabi'ah lit-tauhid. Ini adalah masalah wala' wal bara' yang merupakan masalah yang ikut terhadap masalah tauhid, ya, merupakan cabang dari masalah tauhid. Min huquqit tauhid al-wala' li auliya'illah wal bara' min a'da'illah. Di antara hak-hak tauhid, ya, yang harus kita penuhi ketika kita mau mentauhidkan Allah, maka tidak hanya mentauhidkan Allah tauhid tersebut bizzat, akan tapi juga ada hal-hal lain min hukukit tauhid, min lawazimit tauhid, yaitu apa? Al-wala wal bara. Al-wala li awliya illah wal bara min a'da illah. Berwala kepada para wali-wali Allah dan berlepas diri bara, ya, dari musuh Allah. Wal muwalatu wal wala bima'nan wahid. Muwalah dan wala itu maknanya sama. Wal wala yuradu bihil mahabbah bil qalbi ويراد به المناصرة والمعاونة ويراد به الإرث والعقل في الديار. Yang dimaksud wala di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan tiga makna. Yang pertama adalah al-mahabbah bil qalb, cinta dengan hati. Yang dimaksud ketika kita berkata berwala kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan berwala di sini? Berwala adalah al-mahabbah bil qalb, cinta. Ya, dan cinta itu letaknya di hati. Mencintai mereka, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang bertauhid. Tidak peduli warna kulit mereka, tidak peduli asal mereka, tidak peduli ras dan suku mereka. Ketika kita mengetahui bahwa mereka mentauhidkan Allah, ketika kita mengetahui bahwa mereka ya mendukung dan menolong sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintai mereka. Wa yuradu bihil al-munasarah wal mu'awana. Barwala juga ya bermakna al-munasarah wal mu'awana, membantu mereka, menolong mereka, ya, menolong perjuangan mereka, membantu dakwah mereka. Ketika mereka misalnya dijajah, maka kita bantu. Ketika mereka misalnya terkena bencana, maka kita bantu. Ketika mereka memiliki ya usaha-usaha dakwah dan seterusnya, kita bantu usaha mereka. Ini namanya munasarah wal mu'awana. Tidak malah sebaliknya, tidak malah menekan mereka, ya, tidak malah menzalimi mereka. Ini bukan ya termasuk sifat berwala kepada kaum mukminin, ya. Bukan karena beda pilihan klub bola. Ada kuliah kita tidak perlu pilih-pilih klub bola dan tidak perlu kita nonton bola, yakni menghabiskan waktu dan banyak kemungkaran di situ, ya. Akan tetapi ya main bola boleh, silakan, itu dalam bentuk olahraga dan seterusnya. Akan tetapi yang Anda maksud di sini main menonton bola, mengikuti berita-berita terkini Champions League, World Cup, Premier League, Serie A, La Liga dan seterusnya, ya, itu bukan sifat seorang penuntut ilmu menghabiskan waktu untuk ya mengetahui berita-berita terkini apa yang terjadi dengan Messi dan Ronaldo dan seterusnya. Anda tidak paham juga. Ya, maka yuradu bihi al-munasarah wal mu'awana. Ketika misalnya hanya karena masalah klub bola kemudian kita menzalimi orang lain, menzalimi kaum muslimin, ya, sesama kaum muslimin dan seterusnya, ini bukan sifat wala. Wa yuradu bihi al-ith wal 'aql fid diyan. Dimaksud juga dengan wala itu ya ya sesuatu yang merupakan sebab dari al-ith, warisan, wal 'aql. Apa yang dimaksud ini kita terangkan sedikit, ya, karena ini beda topik. Dengan ini bukan masalah akidah, ini masalah fikih, ya. Wala ketika misalnya seseorang membebaskan budak, ketika seseorang membebaskan budak, maka budak tersebut dengan orang yang membebaskannya memiliki hubungan wala, dan hubungan wala ini mirip dengan hubungan nasab, ya, sebagaimana orang tua, sebagaimana seorang bapak itu adalah sebab yang membuat anaknya muncul ke dunia, yang awalnya ma'dum menjadi maujud, ya, yang awalnya enggak ada menjadi ada, ya, maka itulah mengapa bapak tersebut berhak untuk mewarisi dari anaknya. Ya, berhak untuk mewarisi dari anaknya. Yakni kalau anaknya meninggal, maka ya si bapak tersebut akan mendapatkan warisan dari anaknya. Maka nasab itu di antara sebab, ya, bahkan sebab paling kuat dari warisan, dari al-irth. Di antara sebab untuk al-irth adalah al-wala. Ketika seorang budak dibebaskan oleh orang lain, oleh seorang majikannya misalnya, atau orang merdeka, maka akan ada hubungan wala di antara mereka. Kalau budaknya tersebut, ya, mantan budak tersebut sekarang sudah merdeka, kalau mantan budak tersebut meninggal, maka ya orang yang membebaskan dia dulu dari perbudakan, ya, berhak untuk mendapatkan warisan dari harta si mantan budak, ya. Jadi sampai di sini semoga bisa dipahami, ya. Jadi itulah mengapa para ulama menyebutkan al-wala sababun min asbabil irth. Ya, wala itu di antara sebab warisan. Kemudian al-wala ya sababun min asbab yani al-aql fi diyat. Al-aql itu diyat itu sendiri, ya, yang dimaksud adalah ketika seseorang itu membunuh secara tidak sengaja, qatl khata, ya, ada qatl khata, ada qatl amad, ada qatl syibhul amad. Ini dibahas di pembahasan al-jinayah, ya, al-nafas, yaitu bab di antara bab terakhir di spektrum ilmu fikih. Maka ketika seseorang melakukan ya pembunuhan, tapi pembunuhannya tidak disengaja, qatl khata. Apa bedanya qatl amad, qatl khata dan qatl sibul amad? Qatl amad itu ya kalau misalnya seseorang ya membunuh orang lain dengan ya ada intens, ya ada intention, ada niat, kemudian melakukannya dengan senjata yang secara urf bisa membunuh, ya seperti misalnya dengan pisau. Tidaklah ketika ada seseorang menikam orang lain dengan pisau, kemudian oh Anda tidak sengaja, Anda tidak tahu ternyata kalau Anda sentuhkan pisau ini ke perut dia ternyata bikin dia mati. Tidak bisa kita terima klaim tidak sengajanya demikian, ya tidak bisa. Maka ini adalah qatl amad, ini pembunuhan disengaja, harus dikisos atau ya diserahkan ke keluarga dari korban. Apakah dikisos, apakah diat saja, atau apakah dimaafkan dan seterusnya. Kemudian qatl sibul amad itu kalau misalnya seseorang itu membunuh orang lain tapi dengan alat yang secara urf tidak bisa membunuh, secara dominan itu tidak bisa digunakan untuk membunuh. Misalnya ketika seseorang mau ya sekedar mau mukul orang lain gitu ya, sekedar mau memukul orang, tidak ada niatan bunuh sama sekali, atau seorang ya mau ya mendisiplinkan orang lain misalnya ya, kemudian dia pakai misalnya batu kecil, ternyata meninggal gitu, maka ini qatl sibul amad. Ya, dengan batu kecil secara dominan tidak akan bikin orang meninggal dunia, kan? Tapi ya qadarullah ternyata meninggal, ya bisa begini ternyata meninggal, maka itu qatl sibul amad. Kemudian qatl khata itu adalah ya pembunuhan yang memang tidak disengaja. Kalau dari tadi ada niatan untuk menyerang, tapi bedanya dengan adalah terletak di senjata. Ya, kalau senjatanya secara urf dominan bisa membunuh, ya saya bunuh dia pakai panah, ya saya panah dia, ternyata meninggal. Saya nggak tahu selama ini kalau panah itu nggak mungkin diterima klaimnya seperti itu ya. Pakai pistol tidak mungkin kita terima klaimnya seperti itu. Maka itu qatl amad. Kalau ada intensi, ada niat, kemudian dengan senjata yang atau dengan benda yang secara dominan tidak bisa membunuh, maka itu qatl sibul amad. Kemudian kalau qatl khata dia tidak punya niatan sama sekali, ya nggak ada niatan. Walaupun pakai senjata yang secara dominan bisa membunuh, tapi dia nggak ada niatan sama sekali. Contohnya misalnya dia lagi yakni main-main pistolnya diputer-puter di atas gitu ya, pakai satu jari, kemudian ternyata terpicu sehingga membuat ada orang kemudian meninggal. Nah, tentunya ada kelalaian, ada sisi di situ, ya bisa jadi kena takzir dan seterusnya, akan tetapi itu pembahasan lain. Intinya, kalau qatl khata, pembunuhan tidak disengaja, maka hukuman yang dikenakan kepada si pelaku pembunuhan tidak disengaja tersebut, dia harus bayar uang diat, dan uang diatnya itu ya dibagi atau ditanggung bersama oleh keluarga si pelaku. Ya, dalam rangka solidaritas. Dalam rangka solidaritas. Itulah yang dimaksud dengan akal di sini atau diat di sini. Yakni wala secara nasab ya, ataupun secara wala yang lain, secara itak dan yang lainnya, itu adalah sebab untuk akal. Maksudnya adalah kalau keluarga dari si fulan misalnya, kemudian fulan melakukan pembunuhan tapi gak disengaja, maka dia si fulan harus bayar uang diat, ana sebagai keluarganya juga harus, itu tanggungan keluarga kami gitu ya. Jadi wala demikian pula, itu nasab demikian pula wala. Wala adalah sebab ya kami sama-sama nanggung beban uang diat yang dikenakan kepada si fulan karena dia secara tidak sengaja telah membunuh orang. Seperti misalnya si fulan tersebut gali sumur, kemudian lupa enggak ditutup, kemudian dia pulang, kemudian ada orang lewat, kemudian jatuh, kemudian meninggal, ini pembunuhan tidak disengaja. Ya, beda kalau misalnya si fulan sengaja untuk menggali lubang di situ ya untuk bunuh orang yang mau lewat, memang ya targeted killing. Nah, gitu ya. Maka itu qatl amad. Akan tapi kalau misalnya kasus yang tadi cuma mau bikin sumur kemudian keteledoran ya, tidak bisa apa, tidak ditutup, maka itu qatl khata, maka beban uang diatnya di-share bersama oleh keluarga si fulan. Itulah namanya, itulah sebabnya nasab dan wala min asbabi al-aql أو الديان. فالمسلم يوالي أولياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم. Ya, jadi seorang Muslim dia itu berwala dengan para wali Allah, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, beribadah kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah para wali Allah. Seorang Muslim harus berwala kepada mereka. Bimakna, maknanya adalah harus membatasi cintanya itu kepada para wali Allah dan menolong mereka, mendukung mereka. Ya. Fal Muslim yakunu ma'al Muslimin ba'dihim min ba'd. Ya, seorang Muslim itu harus bersama dengan kaum Muslimin sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kama qala ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ya, ulul arham itu ya orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Sebagian dari mereka itu lebih berhak daripada sebagian yang lain, lebih berhak dengan lebih berhak atas sebagian yang lain dalam kitabullah. Fatta'akul. Ta'akul di sini yang dimaksud adalah al-aql tadi, maksudnya adalah saling menanggung beban uang diat yang dikenakan kepada salah satu keluarga kita atau salah satu orang yang kita ada hubungan wala dengan dia, ya, fiddiyat. Fatta'akul fiddiyat, jadi saling menanggung, ya, saling menanggung beban uang diat tersebut. Maka fatta'akul fiddiyatil khata yakunu bainal muslimin wa huwa ma yusamma bit takaful kullu hadha yadkhulu fil wala. Maka ta'akul tersebut, ya, saling menanggung beban uang dia tersebut dalam pembunuhan qatl khata, qatl yang tidak disengaja tersebut, pembunuhan yang tidak disengaja tersebut, itu di antara kaum muslimin. Kalau si fulan tadi muslim, maka kita, ya, share beban uang dia yang harus dia bayar. Tapi kalau dia kafir, maka ya tidak ada kewajiban bagi kita untuk membantunya untuk bayar uang dia tersebut. Wa huwa ma yusamma bitakaful. Inilah yang disebut dengan solidaritas. Kullu hadza yadkhulu fil wala, semua ini masuk di wala. Fala yakunu baina muslim wa kafir. Tidak boleh di antara muslim dan kafir. Wal mahabbah wal nusrah wal mirath wal aql wal wilayatul nikah wilayatul qada ila ghairi dhalik fala yakunu baina muslim wa kafir. Ya, rasa cinta, menolong, kemudian mirath, warisan, ya, aql tadi, diat, wilayatul nikah menjadi wali nikah, wilayatul qada menjadi qadi, ya, itu harus muslim. Kita kaum muslimin, qadinya harus seorang muslim. Ya, jadi kemudian kalau misalnya perempuannya itu, ya, muslimah, maka yang menjadi walinya harus muslim. Fala yakunu baina muslim wa kafir. Wilayah seperti ini enggak boleh antara muslim dan kafir. Wa innama yakunu hadza bainal muslimin. Akan tapi itu harus di antara kaum muslimin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya. Tidak mungkin atau tidak akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang kafir atas kaum mukminin sebuah jalan, ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sabila di sini maksudnya adalah jalan untuk menguasai orang kafir, menguasai kaum muslimin, memusnahkan kaum muslimin, memojokkan kaum muslimin dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk demikian, ya. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kita untuk mengangkat qadi dan juga ulil amri dari kalangan orang kafir. Hakadha yajibu ayatamayazal mu'minuna 'anil kuffar. Ini wajib bagi kaum mukminin untuk berbeda dengan orang kafir. Fala yajuzu liman wahadallaha wa ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muwalatu man haddallah. Tidak boleh bagi yang mentauhidkan Allah dan menaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi dia untuk berwala kepada orang-orang yang memerangi Allah. Wal muhaddah maknaha, ya, muhaddah ini tasdid didal. Wal muhaddah maknaha ayyakuna al-insanu fi janib wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna fi janib. Yang dimaksud muhaddah itu adalah ketika seseorang itu berada di satu sisi, kemudian dia menempatkan Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin di sisi yang lain. Wa yakunul muhaddu fi janibil kuffar, hadhihi al muhaddah. Maka orang yang melakukan muhaddah tersebut disebut muhaddu, ya, ism fa'il. Al-muhaddu itu di satu sisi, yakni di mana? Di sisinya orang kafir. Hadhihi al-muhaddah. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin di sisi yang lain, dia di sisi, ya, di sisi, dia di sisi dia, Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin dia tempatkan di sisi yang lain. Itu berarti apa? Dia menempatkan sisinya di sisi orang kafir. Ini tidak boleh. Qauluhu walau kana aqraba qarib. Perkataan penulis, walaupun orang tersebut yang menangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sedekat dekat kerabat, yakni nasabat. Walaupun sedekat dekat kerabat secara nasab. Fa idza kana qaribuka muhaddan lillahi wa rasuli, fa yajibu alayka muhaddatuhu wa muqata'atuhu. Ya, ketika kerabat engkau itu memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagimu untuk memeranginya orang tersebut, ya, wa muqata'atuhu, dan untuk berlepas diri darinya. Wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba 'alaika an tuhibbahu wa tuwaliyah. Barang siapa yang menjadi wali bagi Allah, yakni ya, barang siapa yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, ya, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib 'alaika, wajib bagimu untuk mencintainya dan berwala kepadanya, walau kana ba'idan minan nasabi 'anka, walaupun orang tersebut jauh secara nasab dari engkau. Law kana ajamiyan aw aswad aw abyad aw ahmar yajibu 'alaika an tuwaliyahu wa an tuhibbahu sawa'un kana min baladik aw min aqsa asy-syarqi aw min aqsa al-gharbi. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ay bainahum al-mahabbah wat tanasur wat ta'awun wa bainahum al-ulfah hadha bainal mu'minin. Ya, jadi walaupun orang tersebut yang mencintai Allah dan Rasulnya tersebut adalah seorang ajami, seorang yang bukan Arab, atau kalau kita balik, walaupun dia orang Arab, ya, kalau orang Arab berkata, ya, ini Syekh Al-Fauzan hafizahullah, orang Arab, maka tidak heran mengapa beliau menyebutkan di sini ajami, akan tapi kita ajak ajami, maka kita katakan walaupun dia adalah seorang Arab, akan tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita benci dia, ya, tidaklah kita kemudian katakan Islam adalah budaya Arab, ya. Kemudian kita katakan ini orang-orang Arab dan seterusnya, ya, merendahkan orang Arab dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Ini bukan termasuk sifat orang mukmin, ya, orang mukmin tidak membeda-bedakan apakah dia adalah orang Arab atau orang Ajam, apakah dia orang kulit hitam atau orang kulit putih atau orang kulit merah atau ya ras dari manapun. Ketika kita mengetahui bahwa dia adalah orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berwala kepadanya. Yajibu 'alaika an tuwaliya, wajib bagi engkau untuk berwala kepadanya. Apa? Mencintainya. Ya, tadi kita lihat, kita ingat maknanya, makna dari wala apa? Mencintai dan menolongnya. Adapun makna ketiga tadi yang masalah ya qatl khata', diyat khata' dan seterusnya, maka itu enggak masuk dalam pembahasan ini. Berarti ketika kita berkata berwala kepadanya, maksudnya adalah dua makna, mencintainya ya bil qalbi, kemudian menolongnya bil lisani wal jawarih. Wa an tuhibbahu sawa'un kana min baladik, ya, wajib bagi kita untuk mencintainya, ya, baik dia itu dari negerimu atau dari sejauh-jauh, ya, daerah timur sana atau sejauh-jauh daerah barat sana. Ini aksesorki, ya, yakni kita, ya, aksesor ke timur jauh itu kita, ya, barat jauh, ya, orang-orang Maroko dan yang lebih barat lagi orang kaum muslimin di Inggris, kaum muslimin di Amerika, ya, kita wajib untuk berwala kepada mereka, ya. Jadi Islam tidak mengenal rasis, Islam tidak mengenal warna kulit, ya, selama orang tersebut adalah seorang muslim, seorang mukmin, maka ya ada ikatan cinta di antara kaum muslimin, ya, walaupun mereka dari negeri yang berbeda atau ras yang berbeda. Maka tidak boleh bagi kita untuk, ya, di sini perlu Anda ingatkan, tidak boleh bagi kita untuk kemudian kembali ke budaya jahiliyah. Ya, seperti misalnya mencela orang karena dia misalnya berasal dari daerahnya. Ya. Karena misalnya dia berasal dari daerahnya, stereotype, dan membeda-bedakan orang berdasarkan daerah atau membeda-bedakan orang berdasarkan alma mater, Ya, itu juga sama budaya jahiliyah. Mentang-mentang antum lulusan Universitas X atau Institut X atau Akademi X, maka yang bukan universitas atau institusi atau Akademi X tidak antum anggap atau antum rendahkan. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh, itu termasuk budaya jahiliyah. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, kaum mukminin dan kaum mukminat, sebagian dari mereka itu berwala dengan sebagian yang lain, sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, yakni bainahumul mahabbah, ya, ada cinta di antara mereka, wat tanasur wat ta'awun, dan juga ya pertolongan di antara mereka, mereka saling menolong, mereka saling mendukung, wa bainahumul ulfah, hadza bainal mu'minin, dan di antara mereka ada ulfah, yakni kelembutan, ya, ada ikatan hati di antara sesama kaum mukminin, ya. Jadi ketika kita misalnya ketemu, ini terutama dirasakan ketika kita berada di negeri yang minoritasnya, negeri yang Islam itu minoritas. Ya, ketika kita di Amerika, ketika kita di Inggris, kemudian menuju ke lingkungan yang kita baru di situ, kemudian ketemu sesama muslim, wah itu senangnya minta ampun, ya, senangnya bukan main, masya Allah, langsung kita merasa ya ada teman, merasa ada yang seiman dan seterusnya, itu perasaan yang tidak bisa kita yakni gambarkan. Ketika kita di bandara, ya tidaklah kita lihat di sekeliling kita kecuali misalnya ya banyak orang-orang kafir, ya kita merasa sendiri dan seterusnya, ya kemudian ternyata ada yang ya memberikan salam ke kita, ternyata petugas bandara ya papasan sama kita, kemudian karena dia melihat kita seperti ini seorang muslim, ya dari syiar-syiar yang tampak, syiar Islam yang tampak di badan kita, di tubuh kita misalnya, kemudian dia menyapa kita dengan salam, assalamualaikum, itu benar-benar ya masya Allah, perasaan yang tidak bisa digambarkan, ya. Baik, kemudian wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Muhammad tidaklah menemukan ya sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasulah, mereka mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walau kanu, walaupun ya orang-orang yang memerangi tersebut, walau kanu aba'ahum, ayah-ayah mereka, abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka, ula'ika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Ya, mereka itulah yang Allah tuliskan ya di hatinya keimanan, dan Allah bantu mereka dan Allah kuatkan mereka. Yang dimaksud dengan ruh di sini nanti dibahas di kitab An-Nawawi Fauzan Hafizahullah, yang dimaksud ruh di sini adalah kuat, ya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka dengan kekuatan, wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, tidaklah golongan Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qauluhu ta'ala la tajidu, hadza khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ay la yaqa hadza wa la yakunu mawjudan abadan ay yakuna mu'minun billahi wa rasulih yuhibbul kuffar. Ya, jadi la tajidu ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah la yaqu hadza, tidak akan terjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya kemudian dia mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, la yaqu hadza wa la yakun mawjudan abada, ya tidak mungkin ada, yaitu seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya kemudian mencintai orang kafir. Fa in ahabbahum fa innahu laysa bimumin walau kana yad'i dzalik. Ketika dia mencintai mereka, mencintai orang kafir, maka dia sesungguhnya bukan seorang mukmin walaupun dia walaupun dia mengaku-ngaku sebagai seorang mukmin. Qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil kafiyat syafi'ah, yakni Nuniyah Ibnu Qayyim. Beliau rahimahullah berkata dengan ya, baris yang tidak bisa kita baca di sini, kita harus baca dari versi yang lainnya dari kitab ini atau cetakan lainnya dari kitab ini. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, atuhibbu a'da'al habibi wa tad'i hubban lahu ma dzaaka fi imkani wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu ainal mahabbatu ya akhu syaitan. Ya, apakah engkau mencintai musuh-musuh dari al-habib, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tad'i hubban lahu, kemudian engkau mengaku ya engkau mencintai beliau, madza ka fi imkan, ini tidak mungkin terjadi, ini adalah suatu hal yang tidak mungkin, wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu, kemudian juga engkau sangat membenci ya sangat-sangat membenci ya ahbabahu, orang-orang yang beliau cintai, yakni kaum muslimin, ainal mahabbatu ya akh syaitan, di mana cinta wahai saudaranya syaitan. Fahada la yumkinu abadan ayyuhibbal kuffar. Maka seorang mukmin tidak mungkin bagi dia untuk mencintai orang kafir. Yaqul ana uhibbullah wa rasulah. Ya. Tidak mungkin baginya, tidak mungkin bagi seorang untuk mencintai orang kafir sementara dia berkata aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, yakni musuh Allah, dan musuh kalian, yakni musuh kaum muslimin, sebagai aulia, sebagai orang yang dicintai, sebagai orang yang ditolong. Ya, perhatikan dua makna tadi. Itu masuk semua di ayat ini. Sebagai orang yang dicintai, sebagai orang yang ditolong, didukung oleh antum, tidak boleh. Tulkuna ilaihi bil mawaddah. Ya, engkau ya, memberikan kepada mereka ya rasa cinta, tidak boleh. Ila qawlihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Ya, sesungguhnya terdapat sebuah teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari hal-hal yang ya sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah tersebut. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada. Ya, telah nyata di antara kami dan di antara kalian permusuhan dan rasa benci ya selamanya, hatta tu'minu billah, sampai engkau hanya beriman, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai engkau hanya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Wa qaluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa am ma'idatin wa'adaha. Iya, ya, tidaklah istighfarnya Ibrahim kepada ayah beliau, ya, permohonan ampun Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala atas ayah beliau itu tidaklah kecuali illa an mau'idatin wa'adah, kecuali karena janji yang Ibrahim telah ucapkan ya kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Ketika telah jelas perkaranya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa bapaknya tersebut adalah musuh Allah, memusuhi Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melepas diri dari bapaknya tersebut. Inna Ibrahima la'uwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS itu adalah seorang yang lembut hatinya, baik hatinya, ya, lembut perilakunya, ya, halim, yakni santun, ya, dan yang semakna. Hadhihi millatu Ibrahim tabarra'a min abih. Ini adalah agama Ibrahim, Islam, millatu Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim AS melepas diri dari ayahnya, aqrabin nasi ilaihi lamma tabayyana lahu annahu atuwullah. Annahu aduwullah, annahu aduwun lillah atau aduwullah, sama saja. Yakni Nabi Ibrahim AS berlepas diri dari ayahnya, orang yang paling dekat dari segi kekerabatan dengan beliau, ketika Nabi Ibrahim AS menyadari bahwa ayahnya tersebut memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa dallatil ayah aidan ala anna mahabbatal kafir tatanafa ma'al imani billahi wal yawmil akhir. Dan ayat di atas juga menunjukkan bahwa ya mencintai orang kafir itu saling atau tidak kompatibel, tidak cocok ya dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak klop, tidak mungkin bersatu. Cinta kepada orang kafir dan cinta kepada Allah dan ya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin bersatu dalam satu hati. Imma ma'aslihi au ma'akamali. Tidak mungkin cinta kepada orang kafir itu cocok dengan iman kepada Allah, ya, dengan iman, dengan keimanan, baik cocok dengan aslil iman, au ma'akamalil iman. Tidak cocok dengan pondasi atau pokok iman, atau dengan, ya, tidak cocok juga dengan kesempurnaan iman. Tidak cocok sama sekali. Baik pondasinya atau pelengkapnya, tidak ada kecocokan sama sekali. Lakin ingkanat mahabbatuhum ma'ahad, ya, ta'yid. Akan tapi ketika lakin ingkanan mahabbatuhum ma'a ta'yidan, ini harus ta'yidan. Allah a'lam. Kalau anda tidak salah harus ya na'am ta'yidan. Akan tapi jika cintanya dia kepada mereka tersebut itu merupakan ya bentuk pertolongan kepada mazhab mereka, ajaran mereka, ideologi mereka, wa kufrihim dan kekufuran mereka. Fa hadha khurujun 'anil Islam. Maka ini keluar dari Islam. Ada orang yang lebih membela ideologi yang disebarkan oleh orang-orang kafir, membela ideologi liberalisme, misalnya sosialisme, komunisme, ta'yidan li mazhabihim wa kufrihim wa akidatihim wa yakni manhajihim, maka ini khuruj anil Islam, berbahaya. Ini bisa keluar dari Islam. Amma in kana mujarrad mahabbah min ghairi munasalatin lahum fa hadza yu'tabaru munaqqisan lil imani wa fiskon wa mudha'ifan lil iman atau wa mud'ifan lil iman. Akan tapi jika hanya sekedar mencintai orang kafir tanpa menolong ideologi mereka, tanpa menolong mereka, badan mereka dengan misalnya masih senjata ketika berperang dan seterusnya gitu ya, maka hadza yu'tabaru munaqqisan lil iman. Kalau hanya sekedar cinta itu mengurangi keimanan dia dan itu merupakan bentuk kefasikan, merupakan bentuk yang itu adalah suatu yang bisa melemahkan iman. Nah, ya, cinta orang kafir karena hartanya misalnya, cinta orang kafir karena pengen dapat dudukan, jabatan dan seterusnya. Maka ini adalah kefasikan. Ya. Baik. Qila inna hadhihi al-aya nazalat fi Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu lamma qatala abahu yaum Badar. Sesungguhnya ayat di atas yaitu ayat yang di surah Al-Mujadalah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhir, ya, ayat tersebut itu turun dalam konteks Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ini qila lamma qatala abahu yaum Badar, ketika beliau membunuh bapak beliau pada perang Badar. Li'anna abahu kana 'alal kufr, karena ayah beliau itu ya waktu itu ya berada di atas kekufuran. Kemudian wa kana yuridu ayaqtula ibnahu Abu Ubaidah, dan si bapak tersebut ingin membunuh anaknya yaitu Abu Ubaidah. Faqatalahu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu li'annahu aduullah wa lam yamna'u annahu abu. Kemudian Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya tersebut memerangi Allah, musuh Allah, dan tidaklah menghalanginya status bahwa dia itu adalah bapaknya. Lam yamna'u dzalik min qatlihi ghadaban lillah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak hal tersebut tidak menghalanginya untuk membunuh bapaknya tersebut. Ya, ini adalah bentuk ya ketika seseorang itu membenci Allah dan Rasul-Nya, bahkan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian berwala. Qauluhu ta'ala ulaik ay alladzina yabta'iduna min yabta'iduna an mahabbatin wa mawaddatin man hadda wa mawaddati man hadda Allah wa rasulah. Ya, ini di antara struktur yang kata para ulama kurang fasih. Yani apa? Ay alladzina yabta'idu an mahabbati wa mawaddati man. Jadi idhofahnya di belakang. Ya, jadi mahabbati wa mawaddati man. Ini kan idhofah. Mudhof ilai. Harusnya ya idhofahnya di depan, di kata yang lebih awal. An mahabbati man haddallaha wa rasulah wa mawaddati. Nah, baru di belakangnya begitu ya. Tapi kalau an mahabbati wa mawaddati wa hubbi wa man haddallaha wa rasulah, maka ini kurang fasih. Ya. intabihu. Kan tapi sering diucapkan ya, dan di bahasa lain memang demikian ya, di bahasa lain idhofah itu pasti di belakang. Kalau kita mau menyebutkan ya beberapa kata sebelum menyebutkan ya mudhof ilaihnya, maka ya itu mudhof ilaihnya disebutkan di belakang. Kan tapi yang fasih di bahasa Arab itu adalah idhofahnya secara lengkap disebutkan di depan ya. Jadi kalau di sini man an mahabbati man haddallaha wa rasulah wa mawaddati. Seharusnya demikian, yang lebih fasih. Baik. Yakni ulaik, yang dimaksud ulaik adalah mereka yang menjauh dari ya cinta dan cinta kepada orang yang mengenai Allah dan Rasulnya. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ulaik di sini Allahu a'lam mengacu pada ulaika kataba fi qulubihim ya, yang dimaksud ulaik di situ di ayat tersebut. Nah, dengan qarinah langsung ulaika kataba fi qulub kataba fi qulubihimul iman. Qalu ta'ala kataba fi qulubihimul iman ay athbatallahu fi qulubihim wa rassakhallahu fi qulubihim al imana. Yang dimaksud Allah menuliskan pada hati mereka keimanan, maksudnya adalah Allah meneguhkan, menetapkan, mengokohkan keimanan di dalam hati mereka. Qauluhu ta'ala wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. At-ta'yid ayyadahum, ta'yid di sini maksudnya adalah at-taqwiyah, menguatkan. Qawwahum bi ruhim min, Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah. Dan yang dimaksud ar-ruh laha iddatu itlaqan. Yang dimaksud ar-ruh di sini ada beberapa makna fil Quran. Minha ar-ruh allati hiya nafs allati biha al-hayat. Makna pertama dari ar-ruh adalah ruh. Sebagaimana yang kita pahami dari kata ruh di bahasa Indonesia. Ya. Wa minha al-wahyu kama fi qawlihi ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Makna kedua dari ruh adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Maka demikianlah ya kami wahyukan kepada engkau sebuah wahyu ya dari kami. Wa minha Jibril alaihi salam annahu ruhul qudus wa ruhul amin. Ya. Makna ketiga dari ruh adalah Jibril alaihi salam. Karena di Al-Qur'an disebutkan bahwa mereka Jibril alaihi salam adalah ruhul qudus warruhul amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa bushra lil muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, "Nazzalahu ruhul qudusi," ya, telah menurunkan Al-Qur'an tersebut ruhul qudus, yakni Jibril alaihi salam, mir rabbik, dari Rabb engkau. Bil haqqi, dengan benar, liyuthabbital ladzina amanu, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman, wa huda, dan menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk dan busra lil muslimin, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Wa qala ta'ala nazala bihir ruhul amin, yakni ar-ruhul amin Jibril alaihi salam nazala bihi, yakni turun dengan Al-Qur'an. Wa minha ma fi hadhil ayah wa hiya al-quwwah. Makna keempat berarti ya. Makna keempat dari ar-ruh adalah al-quwwah, yakni kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Fa ayyadahum bi ruhim min ay bi quwwatin minhu subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin dengan ruh dari Allah, yakni dengan kekuatan dari Allah, quwwatu iman fid dunya wa fil akhirah, kekuatan iman di dunia dan di akhirat. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke surga. Jam'u jannah. Jannat, jam'u jannah, wal jannah fil lughah al bustan. Dan jannah dalam bahasa bermakna ya taman. Summiya jannatan li'annahu mustanni bil ashjar. أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة، لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور وعليها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. Disebut jannah karena ya jannah tersebut ditutupi dengan atau taman tersebut, taman disebut jannah karena taman tersebut ditutupi dengan pepohonan. Yakni ditutupi dan ditutupi. Ini maknanya sama, mustatir wa mughatta, ditutupi dengan pohon yang rindang, yang rimbun. Karena jannah zilal ya wa asjar wa anhar wa kusur. Dan jannah di surga disebut jannah karena jannah di surga ya ada zilal, ada asjar, pepohonan, sungai-sungai, istana-istana, dan di atasnya dan atapnya adalah Arsyur Rahman Subhanahu wa taala. Qaluhu ta'ala tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha. Harusnya khalidina fiha. Tajri min tahtihil anharu khalidina fiha ay baqina fiha. Baru pas ya. Ya ini typo. Makanya Nabi bilang ke antum tidak boleh ada typo. Salah ayat di sini. Ya khalidina fiha ay baqina fiha la yatahawwaluna anha. Khalidina fiha yakni kekal di dalamnya, tidak berpindah darinya. Qala ta'ala la yabghuna anha hiwala. Para penduduk surga itu tidak mau pindah darinya, tidak mau keluar darinya. Ya la yakhafuna min mautin wa la yakhafuna min ahadin yukhrijuhum wa yattariduhum. Jadi mereka tidak takut sama sekali dengan maut, kematian. Mereka tidak khawatir sama sekali dengan orang lain yang bisa jadi mengeluarkan mereka dari istana mereka ya, dan mengusir mereka. Mithlama fid dunya, seperti keadaannya ketika di dunia. Qad yakunul insanu fid dunya fi kusur, lakin la yaslamu minal mauti fa yakhruju minha, wa la yaslamu minal a'da yatasallatuna alaihi wa yukhrijuna al-insanu fid dunya daiman khaif. Ya, jadi seseorang ketika di dunia, walaupun dia berada di istana, memiliki jabatan, memiliki ya popularitas, akan tapi dia masih memiliki kekhawatiran-kekhawatiran. Dia khawatir maut, itu yang pertama. Ya, orang kalau ketika sudah berada di puncak karir, di puncak segalanya, hartanya banyak dan seterusnya, maka dia cenderung takut mati, takut semuanya berakhir ya dengan cepat. Kemudian dia takut ada musuh yang membuat dia keluar dari istananya tersebut, yang mengusirnya dari istananya tersebut, yang mengambil harta-hartanya, yang mengambil jabatannya, yang menandingi popularitasnya. Itu keadaan ketika di dunia, ketika seseorang menjadi budak dunia, maka dia akan selalu khawatir dan selalu takut. Ya al-insanu fid dunya da'iman khaif. Seorang manusia itu ketika di dunia itu dalam kondisi selalu khawatir, illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lamma aghdabu aqiba'ahum minal kuffar wa'aduhum manahahumullahu ridha minhu subhanahu wa taala jazaa'an lahum. Ketika mereka memusuhi, membenci kerabat mereka dari kalangan orang kafir dan memusuhi mereka, maka Allah memberikan dia ya, memberikan mereka kaum mukminin yang membenci orang kafir tersebut, Allah beri mereka ar-ridha. Allah berikan mereka ridhonya. Ya, jazaa'an lahum sebagai balasan untuk mereka, fahum awadu bi'ighdhabihim li'aqaribihim al-kuffar. Maka mereka telah mengganti marah mereka kepada kerabat mereka yang kafir, mereka mengganti awadu biridallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka mengganti dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya. Di sini harus diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan marah dan benci bukan berarti kemudian kita menzalimi dan kemudian kita memusuhi dalam artian menyakiti dan seterusnya, tidak. Ya. Kan tapi ada penjelasannya ya. Insyaallah kita masih bisa lanjutkan, masih ada waktu ya. Jadi yang dimaksud dengan ya barok kepada orang kafir itu bukan kemudian kita ya kerabat kita kemudian kita zalimi dia, menyakiti dia, tidak. Bukan demikian maknanya, akan tapi kita tidak boleh mencinta atau berwala kepadanya, ya, akan tapi wajib bagi kita untuk kemudian berlepas diri dari kekafirannya, kekufurannya, dan wajib bagi kita untuk mendakwahkannya. Dan dakwah kepada dia itu adalah bentuk, ya, kita tidak katakan bentuk cinta. Nah, bagian bentuk cinta, tentunya cinta kepada kerabat itu cinta tabii, tidak masalah kalau itu cinta tabii. Tapi yang dimaksud di sini, yang dilarang oleh syariat, adalah cinta yang termasuk cinta wala. Itu berbeda antara cinta tabii dengan cinta wala. Ya, kaum muslimin laki-laki dibolehkan untuk menikahi ahlul kitab, ya, istrinya ahlul kitab, maka dibolehkan. Dan tentunya pasti akan ada cinta di antara suami istri. Itu adalah cinta yang tabii, itu tidak masalah. Kan, tapi kalau cinta yang dimaksud di sini, yang dilarang oleh syariat, adalah cinta yang sifatnya wala, itu berbeda. Itu dua jenis cinta. Ya, sama seperti ketika kita misalnya ada seseorang, orang tuanya kafir, maka tentunya dia tidak ridho dengan kekufuran orang tuanya tersebut. Akan tapi dia tentunya cinta bahwa cinta orang tuanya sebagai orang tuanya. Dia mengurusi orang tuanya tersebut, dia mengharapkan kebaikan untuk orang tuanya, mengharapkan orang tuanya dapat hidayah dan seterusnya. Maka ini cinta tabii. Ya, cinta untuk mengharapkan dia hidayah itu adalah cinta yang merupakan ibadah dan itu dibolehkan, ya. Tapi yang dimaksud cinta di sini bukan cinta wala. Cinta wala itu terkait dengan ridho. Ketika seseorang ridho bahwa orang tuanya kafir, tidak masalah, orang tuanya kafir, semua agama sama. Maka ini bukan cinta, berarti dia tidak memiliki cinta wala. Ya, cintanya tersebut bukan, justru ini adalah, ya, pelanggaran terhadap masalah wala wal bara. Kemudian, qauluhu ta'ala ulaika hizbullah ay jama'ah, jama'atullah. Yang dimaksud hizbullah adalah jama'atullah, golongan Allah, jama'ah Allah. Wa amal kufar fahum hizbun. Dan orang-orang kafir, maka mereka itu adalah golongan tersendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah, ya, hizbus syaitan. Nah, mereka adalah golongannya syaitan. Ai jama'atus syaitan, jama'ahnya syaitan, wa ansarus syaitan, dan penolong-penolongnya syaitan. Amma haula fahum ansarur rabb. Ya, maka adapun kaum mukminin, maka mereka adalah, ya, penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cuma ada dua jenis golongan di sini, cuma ada dua jenis hizb yang disebutkan di Al-Qur'an, antara hizbullah atau hizbus syaitan. Fa hadhil mas'alah tata'allaq bi adawatil kuffar wa adami muwalatihim wa hiya la taqtadi annana nuqati'ul kuffar fil umur wal manafi' ad-dunyawiyyah. Bal yustathna min zalik umur. Ya. Yang pertama, jadi masalah yang dimaksud di sini yang terkait dengan membenci orang kafir, musuhi orang kafir dan tidak boleh untuk berwala kepada mereka, itu bukan bermakna kita memutuskan hubungan dengan orang kafir, tidak bermuamalah sama sekali dalam perkara duniawiyah dan manfaat-manfaat duniawi, tidak demikian. Akan tapi ada beberapa pengecualian yang boleh kita lakukan. Al-awwal, annahum ma'budina lahum adawatina lahum yajibu an nad'uhum ila Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita benci mereka, maka tetap wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Ya, yajibu an nad'uhum ila Allah wa la natrukahum wa naqul, ya, ha'ula'i a'da'u Allah wa a'da'una, yajibu 'alaina an nad'uhum ila Allah la'alla Allah yahdiyahum. Ya, jadi tetap wajib bagi kita untuk mendakwahkan Islam kepada mereka, tidaklah kita tinggalkan mereka kemudian berkata mereka adalah musuh Allah dan musuh kita, kemudian kita tinggalkan, tidak boleh. Kan, tapi wajib bagi kita untuk mendakwahkan Islam kepada mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Fa illam yastajibu, ketika mereka tidak menerima dakwah kita tersebut, fa inna nuqatiluhum ma'al qudrah, maka kita memerangi mereka sesuai kemampuan. Dan memerangi ini diserahkan kepada imam kaum muslimin, ulil amri kaum muslimin. Ya, tidak berdasarkan keputusan perseorangan, akan tapi ini bukan perkara yang diserahkan kepada masing-masing individu atau, ya, kelompok masyarakat dan seterusnya, tidak. Ini diserahkan kepada imam kaum muslimin, ulil amri. Ya. Jadi fa imma ayadkhulu fil Islam. Kalau misalnya ulil amri melihat ada maslahat dan itu dibolehkan secara syariat untuk kemudian kita memerangi orang kafir, ya, maka tidak masalah, ya. Ketika ulil amri menyerukan seruan jihad, maka tidak boleh bagi kita untuk, ya, kemudian tidak menjawab seruan tersebut. Maka pilihannya kepada orang kafir, fa imma ayadkhulu fil Islam. Pilihan pertama, antum masuk Islam. Wa imma ayabdhulu al-jizyah in kanu minal yahudi wan nasara aw al-majus wa hum saghirun. Atau mereka membayar jizyah kalau mereka adalah orang Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi dan mereka adalah orang-orang minoritas, wa yakhda'una li hukmil Islam dan mereka itu tunduk pada hukum Islam. Wa yatrukuna 'ala ma hum 'alaihi dan kita tinggalkan mereka perkara mereka. Kita, ya, mereka bebas melakukan perkara mereka, perkara duniawi, perkara agama, terserah. Ya, lakin bisyarti daf'il jizyah, akan tapi dengan syarat mereka harus membayar jizyah dan mereka harus tunduk pada hukum Islam. Amma in kanu ghairu kitabiyain, ghairu kitabiyain wa ghairu majusin, fa fi akhdhil jizyah minhum khilafun bainal ulama. Maka adapun selain dua ahlul kitab, Nasara, Yahud wa Nasara dan Majus, maka hukum tentang mengambil jizyah dari mereka dari selain ketiga itu, Yahudi, Nasara, Majusi, itu ada khilaf di kalangan ulama. Baik. Jadi ini diserahkan kepada imam kaum muslimin dan ini bukan aib Islam, ya. Islam di antara bentuk Islam menyebarkan, ya, di antara bentuk yang dibolehkan oleh syariat dalam menyebarkan Islam adalah dengan, ya, melalui pedang, tapi itu dengan, ya, maslahat-maslahat. Itu disebutkan nanti di poin yang kedua, kita baca dulu poin kedua. Atsani la mani' min muhadatsatil kuffar indal hajah. Tidak ada larangan untuk membuat perjanjian damai dengan orang kafir ketika ada kebutuhan. Idza tajal muslimuna li muhadanatihim liqaulil muslimina la yaqdiruna 'ala qitalihim wa yakhsha 'ala almuslimina min syarrihim. Ya, ketika kaum muslimin itu butuh untuk berjanji perjanjian damai dengan mereka karena kaum muslimin itu tidak mampu untuk memerangi mereka dan takut, ya, takut menimpa keburukan kepada kaum muslimin karena ulah mereka, la ba'sa bil muhadanati ila ay yaqwal muslimuna 'ala qitalihim aw idza talabu humul muhadana. Ya, maka tidak masalah bagi kaum muslimin untuk membuat perjanjian dengan orang kafir, ya, sampai orang kaum muslimin tersebut menjadi kuat untuk memerangi mereka, ya, dan lagi-lagi kembali ke keputusannya kepada ulil amri apakah mau memerangi mereka atau tidak. Au idza talabuhum al-muhadana. Atau ketika orang kafir yang meminta perjanjian damai, maka enggak masalah kita terima. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Ketika mereka itu meminta perdamaian, maka ikutilah, ya, maka berdamai. Fa yuhadinun lakin laisa hudnah daima. Akan tapi, ya, ini bukan perjanjian yang selamanya. Innama hudnah muaqqatah, akan tapi ini adalah perjanjian yang sementara. Muajjalah ila ajalin hasaba ra'i imamil muslimin. Perjanjian yang sementara yang itu tergantung pada waktu, itu tergantung berdasarkan pemikiran atau berdasarkan keputusan pemimpin kaum muslimin lima fihi minal maslahah, jika itu mengandung maslahah. Ya, jadi poin di sini, Islam, kita lihat kalau di zaman sahabat, Khalid bin Walid berdasarkan perintah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menyerang Persia dan Rom, ya, mereka menyerang Persia dan Rom. Jadi tidak masalah untuk, ya, di antara wasilah untuk menyebarkan Islam adalah dengan pedang. Tapi, ya, bukan bermakna, ya, yang menyebarkan dengan pedang ini maksudnya adalah ketika kita hanya untuk memasuki daerah tersebut. Akan tapi untuk memaksa orang tertentu, kemudian kita letakkan pedang, antum harus masuk Islam. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu tidak dilakukan oleh para sahabat dulu ketika mereka melakukan futuhat ke Persia dan Rom. Ya, jadi jihad di Islam itu ada dua jenis, jihad yang aktif, jihad yang pasif. Jihad yang aktif menyerang, jihad yang bela diri. Yang bela diri kalau kita diserang, seperti misalnya ada penjajah masuk kemudian kita membela diri, maka itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita menyerang terlebih dahulu, dan itu berdasarkan kemaslahan yang dipikirkan oleh pemimpin kaum muslimin, maka itu juga tidak masalah. Kalau ada syarat-syaratnya, ini syarat-syaratnya panjang dibahas di kitab jihad, di kitab fikih, tidak boleh sembarangan, tidak boleh diserahkan kepada individu atau bahkan kelompok masyarakat, tidak boleh. Ini harus dari ulil amri atau imam kaum muslimin. Kalau di Indonesia presiden ya, gitu contohnya biar jelas gitu ya. Jadi akan tapi kita lihat kalau di zaman modern ini sudah ada perjanjian damai gitu ya, maka tidak boleh sembarangan mengambil keputusan. Ini diserahkan kepada imam kaum muslimin. Ya, dan kalau kita lihat jenis-jenis orang kafir, ada kafir harbi, kafir zimmi dan seterusnya, maka ketika ada orang kafir yang kita ada perjanjian damai dengan dia, maka tidak boleh bagi kita untuk membunuhnya, tidak boleh. Ya, jadi poinnya adalah Islam tidak masalah dengan jihad yang aktif tersebut. Akan tapi berdasarkan ulil amri atau pemimpin kaum muslimin, tidak boleh berdasarkan pemimpin kelompok tertentu dan seterusnya, hanya sekelompok, tidak boleh. Ya, inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Maka yang dimaksud adalah futuhat. Ya, kalau menjajah itu menjarah. Kalau menjajah itu menjarah. Tapi ini futuhat, justru memberikan rahmah, memasukkan rahmah, memasukkan hidayah kepada negeri tersebut. Bukan menjarah ya mereka, kan, tapi justru memasukkan rahmah dan seterusnya. Ya. Tidak ada yang dizalimi. Bahkan ketika perang pun tidak boleh menzalimi. Banyak sekali aturan perang di Islam yang diatur, ya, tidak boleh menyerang warga sipil, tidak boleh menebang pohon dan seterusnya. Itu ketika perang, ya. Jadi apalagi ketika sudah masuk, ya, futuhat sudah berhasil gitu misalnya, tidak boleh ada yang terzalimi dari penduduk negeri tersebut, dan tidak boleh ada yang dipaksa agamanya di bawah bayang-bayang pedang, tidak boleh. Akan tapi pedang itu hanya wasilah untuk masuk ke negeri tersebut. Ya, wasilah untuk masuk ke negeri tersebut, supaya Islam bisa masuk ke negeri tersebut. Kalau misalnya Islam bisa masuk walaupun dengan pedang, ya, maka itu jauh lebih bagus. Ya, tidak perlu bagi kita untuk kemudian menempuh jalur yang penuh madarat misalnya, atau berisiko tinggi. Kalau misalnya dakwah Islam bisa masuk seperti di zaman ini, ya, kita bicara di Bandung, tapi perkataan kita bisa didengar di Inggris atau Amerika, maka ya tidak masalah. Atau kita bisa pindah ke sana untuk dakwah, tujuan dakwah, pindah ke negeri-negeri barat, maka tidak masalah. Islam bisa masuk, alhamdulillah. Dan Allahu a'lam, di zaman ini tentunya tidak ada hajah masa, terutama juga mengingat ada ya kemampuan kaum muslimin yang masih lemah dan seterusnya, maka itu bukan pilihan yang tepat untuk kemudian memilih yang lebih berisiko. Kemudian kita selesaikan ya sedikit lagi. Poin yang ketiga, la mani min mukafaatihim 'alal ihsan idza ahsanu lil muslimin la mani annahum yukafiuna 'ala ihsanihim. Ya, yang ketiga, tidak mengapa bagi kita untuk membalas amal kebaikan mereka ketika mereka berbuat baik kepada kita, kepada kaum muslimin. Ya, tidak ada larangan atau halangan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang untuk langsung ke sini, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ya, mereka siapa? Mereka yang tidak memerangi kalian. Ya. Kemudian tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, maka tidak ada larangan, tidak ada halangan untuk berbuat baik dan berbuat adil. Ini berarti apa? Ini isyarat bahwa kita ya harus berbuat adil dan berbuat baik kepada kepada mereka. Ya. Apalagi kalau mereka yakni berbuat baik kepada kita. Ini mukafa'ah, kita membalas kebaikan mereka. Inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Poin keempat, orang tua yang kafir, al-wali al-kafir yajibu ala waladihi al-muslim ayyabirrabihi. Ya, orang tua yang kafir wajib bagi anaknya, anaknya yang muslim untuk berbuat baik, ya, albir, berbuat baik kepada birrul walidai, berbuat baik kepada orang tuanya tersebut. Lakinnahu la yati'uhu fil kufr liqaulihi ta'ala, akan tapi dia tidak boleh menaatinya dalam kekufuran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Ya, kami wasiatkan kepada, ya, manusia biwalidayhi, ya, dua orang tuanya, ya, hamalathu ummuhu, kami wasiatkan kepada manusia atas kedua orang tuanya, ya. Ini diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik dan menjaga kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah, ya, mengandungnya dan melahirkannya itu berat sekali, fisaluhu fi 'amain, kemudian, ya, menyapihnya 2 tahun, anishkur li wali walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya. Jadi ketika mereka keduanya tersebut, kedua orang tua tersebut jahadak berusaha untuk, ya, berusaha agar engkau tusyrikabi, berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bihi ilm, yang tidak ada, ya, kita memiliki ilmu di dalamnya, yakni hujjah, dan tidak ada sama sekali di situ, ya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni di kesyirikan, fala tuti'huma, maka janganlah menaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tapi bergaulah dengan keduanya di dunia itu dengan baik, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Al-walid lahu haqqun wa in kana kafiran, lakin la tuhibbuhu al-mahabbah al-qalbiyah bal tukafi'u ala tarbiyatihi lak wa annahu walid wa lahu haqqun tukafi'u ala dhalik. Jadi orang tua itu memiliki hak walaupun dia orang kafir. Akan tapi engkau tidak boleh mencintainya dengan cinta yang qalbiyah, cinta yang maksudnya cinta wala. Akan tapi cinta tabii itu tidak bisa dihindari. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi lak. Akan tapi engkau harus membalas tarbiyah mereka, ya, membalas jasa mereka selama ini kepada engkau yang telah membesarkan engkau. Ya. Kemudian poin yang kelima, tabadulul tijarah ma'ahum wa syira' minhum, berbisnis dengan orang kafir dan jual beli dengan mereka. Syira'ul hajat minhum wa istiradul bada'i wal aslihah minhum bi tsaman la ba'sa bidzalik. Kemudian membeli kebutuhan dari mereka, mengimpor barang dan senjata dari mereka dengan kita memberikan harganya, kita bayar harganya, itu enggak masalah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amal ma'al kufar wa kadzalika 'amala sallallahu alaihi wasallam ala Khaybar wa hum yahud ala ay yazra'u al-ardha bi juz'in mimma yakhruju minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu bermuamalah dengan orang kafir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan ahlu Khaybar dan mereka adalah orang Yahudi, ya, agar mereka menggarap tanah, kemudian bayarannya adalah juz'in mimma yakhruju minha, dengan bagian dari yang keluar dari tanah tersebut. Laisa hadza minal muwalah wal mahabba, ini bukan bentuk wala dan bentuk cinta, wa innama huwa tabadul masalih, akan tapi ini bentuk transaksi, ya, tukar menukar maslahat saja. Yajibu an na'rifa hadhil umur wa annaha la tadkhulu fil muwalah wa laisa manhiyan anha, ya, wajib bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara ini dan bahwa hal ini tidak masuk dalam perkara wala, ya, dan ini tidak dilarang. Oleh karena itu al-istidanah minhum, berhutang kepada mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istadana minal yahudi tu'aman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutang kepada orang Yahudi sebuah makanan. Wa rahana dir'ahu indahu wa mata sallallahu alaihi wasallam dir'uhu marhuna inda yahudi bi tu'amin ishtarahu li ahli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perang beliau, kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Sementara baju perang beliau masih dalam kondisi digadaikan di seorang Yahudi dengan untuk mendapatkan makanan yang beliau beli untuk keluarga beliau, ya, la mani min hadza, tidak masalah untuk melakukan transaksi finansial keuangan dengan orang kafir, lianna hadhi umur dunyawiyah wa masalih, karena ini adalah perkara dunyawiyah, perkara maslahat, wala tadullu alal mahabbah wal mawaddah fil qulub, dan ini tidak menunjukkan adanya cinta di hati, fala budda an nufarriq baina hadha wa hadha, maka tidak boleh tidak bagi kita untuk membedakan antara dua hal ini, lianna ba'dun nasi idza sami'a nususul adawa lil kufar wa adami mahabbatihim qad yafhamu annahu la yata'amal ma'ahum. Karena sebagian manusia ketika mendengarkan nas-nas yang menyebutkan permusuhan dengan orang kafir dan tidak boleh ada cinta dengan mereka, maka bisa jadi mereka memahami bahwa kita tidak boleh bermuamalah sama sekali dengan orang kafir. Wala yattasilu bihim nihaiyan, ya, dan kita tidak boleh menghubungi mereka sama sekali. Wa antakuna muqata'an nihaiyan, dan bahwa ini harus benar-benar pemutusan hubungan komunikasi sama sekali. La, itu tidak benar. Hadza muhaddad bi ahkamin wa bi hudud wa bi syurut ma'rufah 'inda ahli al-'ilm. Ya, ini dibatasi, semua ini dibatasi oleh hukum-hukum, batasan-batasan, syarat-syarat yang diketahui, ya, oleh kalangan para ahli ilmu, ma'khudzah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala membolehkan at-tazawwuj min nisa'i ahli kitab bisyarti an yakuna afifat fi a'radihin wa abahallahu lana akla dhabaihim. Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat mereka itu harus orang yang terhormat yang menjaga kesucian mereka, menjaga kehormatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita untuk memakan binatang sembelihan mereka, yakni ahli kitab. Sabian, yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim wa akli ta'amihim al-mubah kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah bagi kita untuk, ya, menerima undangan mereka dan memakan makanan mereka yang mubah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada syarat-syarat panjang di sini, ya, kecuali kalau misalnya makanan tersebut terkait dengan hari raya mereka, undangan tersebut terkait dengan hari raya mereka dan seterusnya, maka hukumnya berbeda, itu tidak boleh. Yang kedelapan, thaminan al-hisanu ilal jiran minal kuffar li'anna lahum haqqal jiwar. Berbuat baik kepada tetangga karena tetangga yang kafir karena mereka memiliki hak tetangga. Ya, sebagai tetangga mereka memiliki hak tetangga. Yang kesembilan, tasian la yajuzu dhulmuhum. Tidak boleh menzalimi mereka. Qala ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kebencian kepada sebuah kaum itu membuat engkau kemudian tidak berbuat adil kepada mereka, berbuat adillah, huwa aqrabu lit taqwa, itu adalah hal yang lebih dekat kepada taqwa. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.